ketika para ulama kita memberikan takdir terhadap ihya aswat Kuwait. Ihya aswat Kuwait. Nah, dengan dalil dan bayan dan penerangan, dengan data-data ilmiah, lantas apa yang datang daripada takdir ulama kita yang dikatakan naam, mereka kan ulama suhar, ulama yang kecil, ulama yang besar, bahkan memberikan tazkiyah kepada siapa? Asyurat. Ini adalah perkataan yang mengecilkan keberadaan ulama. Yang kita katakan ulama kecil itu siapa? Yang kamu katakan ulama kecil itu siapa? Kalau kita lihat runtutan perkataan mereka ini, mereka ingin kecilkan keberadaannya siapa? Syekh Qadhi, ulama kecil. Syekh Muslim, ulama kecil. Oh ya, subhanallah, perkataan yang besar. Nah, ulama, ulama semuanya, mereka sadar dan ikhlas kalau ada pengetahuan yang mereka tidak tahu. Mereka mengambil data dari saudaranya. Mereka mengambil data dari saudaranya. Dan ini tidak dinamakan mereka tidak mengerti kufur baqi. Sama sekali jauh permasalahan kufur baqi. Dan sama sekali jauh permasalahan mengambil pengetahuan dari saudara ya. Dia lebih mengetahui. Wallahu ta'ala alam. Nah, orang ini mengatakan ulama yang kecil ini memberikan tahdi, ulama besar memberikan tazkiyah. Kita tanyakan, ulama besar yang memberikan tazkiyah, bentuk tazkiyahnya bagaimana? Kamu paparkan dong, apa bentuk tazkiyah? Sekarang kalau ada tazkiyah, lantas ada penerangan yang tafsir, penjelasan yang tafsir, bagaimana kan seharusnya tazkiyah dengan penerangan yang tafsir ini? Mereka mengatakan, naam, mustahil ulama yang besar tidak mengerti permasalahan. Ini kata mereka, mustahil. Kalau dikatakan ulama besar tidak mengerti permasalahan, maka lazimnya engkau sama dengan idiot yang mengatakan ulama tidak mengerti situasi. Bodohnya kalian ini. Sudah lama sekolah tapi belum pintar. Nah, apa yang datang dari keterangan ulama? Apa yang datang dari keterangan ulama? Nah, bukan berarti bahwasanya ketika kita menerima dari keterangan ulama dengan data-data ilmiah, lantas kita mengatakan ulama yang besar ini tidak mengerti di keluar. Nah, tidak boleh kita melazimkan perkataan yang sih. Nah, dan kalaupun kita katakan wajar kalau ada ulama lebih paham dari satu permasalahan terhadap yang lain, itu wajar. Ulama semua mengerti hal itu. Ataukah kita mau mengatakan Syekh Imbas dahulu memberikan tazkiyah kepada siapa? Jamaatu Tadlis. Apakah dengan tazkiyah dulu ini sebelum keluar apanya? Keluar perkataan yang akhir sebelum beliau meninggal. Naam, terhadap tetapnya jamaah tersebut. Apakah perkataan ini dulu? Kita tinggalkan perkataan yang sekarang. Dulu kita mengatakan pada ulama besar mentah siapa? Jamaah tersebut. Kita beragama dengan dalil atau dengan perkataan mereka ahli ilmu. Nah, mereka tidak akan mau mengatakan yang demikian. Mereka tidak mau mengatakan perkataan yang demikian. Mereka mengatakan cuma permasalahan jamaah tabligh. Lah ya, permasalahan adalah permasalahan yang berkenaan dengan apa? Ini ngomongannya ulama. Di sana yang mentahdir jamaah tabligh, ini memberikan tazkiyah jamaah tabligh. Sekarang kamu terima yang mana? Nah, oleh karena itu Syekh Al-Adl dalam kitabnya Tuhfatul Aqyar fi Ta'liqil Qulub Al-Abrar, beliau menerangkan kita dengan apa yang datang dari ulama yang bercerita. Kita bukan melihat karena besarnya ulama, karena banyaknya ulama, karena ini dipegang oleh, bukan, kita lihat dalil. Kita lihat dalil Syekh Rabi Allah Ta'ala ketika sering ditanyakan tentang Adnan Ar-Ur, Adnan Ar-Ur Adnan Namraw, beliau mengatakan, kamu lihat bantahan saya, lihat dalilnya apa? Kamu lihat apa yang ada dari mereka, bantahannya bagaimana? Kamu lihat dengan dalil. kemudian dengan dalil. Nah, jadi ada perkataan ahli ini dengan apa? Dengan dalil. Bila tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wal Rasul. Silakan. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dengan dalil. Bukan kita karena Syekh Al-Bani, bukan karena Syekh Al-Bani, bukan karena Syekh Rabi. Tapi lihat dalilnya apa. Wa ulama'una menerangkan ayat Allah dengan dalil. Orang yang memberikan tazkiyah dengan mujmal. Nah, permasalahan yang masuk dalam permasalahan ini, kalau sudah ada keterangan yang apa rinci, maka yang diambil apa? Keterangan yang rinci. Keterangan yang rinci ini dengan dalil. Adapun banyak penerangan yang menjual tidak sah. Kalau mereka mengatakan, oh berarti kalian tidak menghargai kehidupan. Perkara ini dalam ilmu hadis sudah dijalani oleh imam-imam ahlul hadis. Sudah dijalani imam-imam ahlul hadis. Di mana Bukhari mengatakan sesuatu, ahlul hadis yang datang kemudian, Syekh Al-Bani, Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, dalam banyak perkara, beliau tidak setuju dengan perkataannya siapa? Perkataannya Bukhari, misalnya. Nah, tidak setuju dengan perkataan Bukhari, misalnya. Kita sekarang membandingkan Bukhari, Al-Bani, siapa yang lebih besar? Bukhari atau Al-Bani, siapa yang lebih besar? Hah? Bukhari. Kita sepakat Imam Bukhari lebih besar keberadaannya dari siapa? Syekh Al-Bani. Tapi kenapa dalam satu keadaan kita menerima perkataannya siapa? Al-Bani, kita meninggalkan perkataannya siapa? Bukhari. Apakah kita musamakan permasalahan ini? Bahwa imam ini, nah, dengan imam ini, besar kecilnya ditinjau, ataukah kita melihat dengan dalil? Kita melihat dengan dalil, ya. Betapa banyak ulama yang besar terdahulu, ulama yang datang kemudian, ulama yang datang kemudian itu lebih kecil, pak. Ulama yang datang kemudian lebih kecil. Nah, sehingga ketika ada permasalahan, ulama ini pun memegang dari ngomongan yang dilihat ada dalil, itu yang dipegang. Ini kalau masalah berselisihnya ulama, dilihat dengan. Sekarang masalahnya tidak keluar. Ulama telah mendalilkan dengan dalil yang rinci. Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala mengatakan, fatwanya terhadap pertanyaan yang datang kepada beliau tentang ilhad surat. Apa? Kita mentahdir ilhad surat, kata Syekh Mukbil, bukan karena ilhad surat itu memberikan masjid, memberikan bangunan pondok. Bukan. Dikarenakan ilhad surat kita tahdir pertama menyerukan demokrasi. Menyerukan demokrat. Ihya surat di Kuwait berparlemen, ya Tuhan. Seperti partai politik yang ada pada hari ini. Nah, ihya surat di Kuwait berpolitik. Data-data ada tentang politiknya ihya surat. Nah, lantas, kata beliau lagi, begitupun kita tahdir ikhwanul muslimin, karena pertama ikhwanul muslimin membenarkan dan meridhoi apa yang namanya apa? Demokrasi. Ini perkataan demokrasi. Lantas mereka telah banyak membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ditanyakan lagi kepada beliau, ya Syekh, tapi di sana ada ulama yang memberikan tazkiyah, ulama-ulama yang dipandang besar keberadaannya. Ini pertanyaan sejak dahulu. Syekh Mukbil masih hidup, sekarang beliau sudah meninggal. Kata beliau, ya pertanyaan yang ada itu, kata beliau, diperhadapkan kepada masyair, bahwasannya ya Syekh, kami ini memberikan sumbangan bangunan masjid, Kami memberikan sumbangan bangunan-bangunan untuk anak yatim, pagi-pagi asuhan. Kami, kata Syekh yang seperti ini dipertanyakan kepada Syekh, seperti Syekh bimbaskan yang lainnya, apa jawaban Syekh? Oh bagus. Bagus yang demikian ini, lakukan terus. Perjuangkan terus. Ya kan? Pertanyaan disertai dengan apa? Jawaban. Jadi pertanyaan itu nanti akan menghasilkan jawaban yang diinginkan yang pertanyaan. Sehingga itulah dikatakan, pertanyaan itu bahagian daripada jawaban. Penghubungan terhadap sesuatu itu dari penggambaran yang diberhadapkan terhadap sesuatu tersebut. Semubil menjawab seperti ini. Ya, kalau ditanyakan kepada mereka, ya tentunya mereka akan menjawab, oh baik, teruskan. Ya Syekh, kami terbitkan buku-buku talabat ilmu yang akan dibagikan kepada penuntut ilmu. Boleh atau enggak? Teruskan. Ya kan? Coba mereka datang ke Syekh, ya Syekh, ini kami mau mecah belah komputer ini loh. Nah, boleh enggak? Kata Syekh, mungkin ada rajul ini yang bertanya ini tidak paham ternyata. Mana yang benar, mana yang buruk? Ya Syekh, kami mau membetulkan demokrasi. Betul kan? Tanya dong dengan Syekh yang seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Iyasrof dengan pandangan-pandangannya Mujmal ini kepada Syekh itu? Syekh menjawab, rahimahumullah, jazakumullah khairan, masyaikhana, kita ucapkan selamat, dan kita ucapkan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada mereka semua, dan menjaga mereka semua yang masih hidup, dan memberikan rahmatnya kepada mereka yang sedang meninggal. Kita ucapkan jazakumullah khairan, anil Islam wal muslimin. Kita ucapkan demikian dengan jawaban mereka. Sama sekali kita tidak salahkan jawaban mereka. Hasada ikhwan. Kita tidak salahkan jawaban mereka. Namun permasalahannya ya ikhwan. Bukan permasalahan kita menyalahkan mereka dengan tidak mengerti di keluarga. Bukan. Kita mempermasalahkan peladatan tahlir dari ulama terhadap apa? Ihya Shirath dengan dalil yang satu. Bahkan Syekh Rabi ditanya oleh pemuda Britania, Inggris, ditanya oleh pemuda Holanda, ditanya Syekh Ayyub Ma'asman, ditanya tentang apa? Tentang hujan. Dan masalah yang lainnya, yang paham, yang mengetahui apa yang datang dari pada Hizbiyatul Tarafiyyah, Ihyatullah. Syekh Abi dengan tegas mengatakan tinggalkan Hizbiyatullah. Tinggalkan Hizbiyatullah. Bukan ditanyakan ya sih, bagaimana dengan dana yang tidak ada persyaratannya sih. Kalau demikian pertanyaan kan sudah dijawab. Kalau tidak ada dananya, tidak ada persyaratannya, diterima. Iya kan? Tidak ada persyaratan. Tapi di balik tidak ada persyaratan itu, ada yang disepakati. Itu sudah persyaratan. Kamu kalau saya berikan duit, jangan coba-coba loh mengatakan ihsan surat itu. Kalau katakan ihsan surat itu ini, enggak, saya kasih duit lagi. Coba mereka itu yang mengatakan, yang menerima dana Ihya Shirath. Apakah ada di antara mereka yang mengatakan Ihya Shirath itu hizbiyah? Tidak ada. Karena kalau mengatakan, namanya kurang ajar ini. Dikasih duit, ngomongin kita. Ini duitnya. Itu Ihya Shirath. Ihya Shirathnya akan mengatakan hizbiyah. Baik. Seperti itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Berhubungan dengan mereka, terlebih lagi dengan pendanaan-pendanaan yang di sana ada syarat yang tidak tentara, tertutupi. Orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan tidak ada syarat. Kata ulama kita, aula lebih utama kepada dana-dana yang seperti ini tinggalkan daripada memecahkan barisan jalan ini, memecahkan barisan umat. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, guru kami, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Usab di Yaman, ketika ulama mempermasalahkan Abu Hasan dalam permasalahan menerima dana-dana daripada Jamiatul Khair atau Jamiatul Khairiyah, pertama misalnya dari Darul Bir dan yang lain, ketika mereka mempermasalahkan Abu Hasan menerima dana begini, dan mereka mempermasalahkan ini sudah akan mengecah belah barisan Salafiyin di Yaman, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab memberikan penegasan kepada Abu Hasan pada waktu itu, ya Abu Hasan, tinggalkan yayasan-yayasan tersebut daripada kamu membuat perpecahbelahan di zaman ini dengan saudara-saudaramu ulama ahli sunnah di zaman. Diberikan poin, satu poin agar meninggalkan, dan ini yang disepakati pertemuan terakhir dengan Abu Hasan di sana. Hada ya kawan. Nah, memecah belakan nah barisan kaum muslimin. Baik, lantas mereka datangkan subhat yang masih banyak. Naam, yang Allah tabaraka wa ta'ala tahu subhat tersebut, tahu kerancuan daripada subhat mereka tersebut. Naam, wallahu ta'ala alam bissawab. Yang menjadi keterangan bagi kita di sini, bahwa ulama di antara mereka ada yang lebih mengetahui satu perkara daripada yang lain. Itu sudah pasti. Nah, bukan berarti ulama ini lebih paham. Nah, berarti dia mengetahui keluarga dan ulama ini paham tapi tidak terlalu paham, tidak mengetahui keluarga. Mungkin ini. Nah, subhat yang kamu lempar kayak miskin tidak ada gunanya. Baik, Allah Ta'ala alam kita. Jadi mereka berbicara dengan membawakan subhat. Mereka sebarkan dengan buku apa? Buku hentikan perceraian, pertikai apa? Leraikan apa? Perpecahan katanya di Indonesia ini. Waya subhanallah, bukti-bukti yang banyak ya Allah. Bukti-bukti yang banyak. Dan kalian akan lihat nanti di suatu hari keburukan mereka insyaallah. Berikutnya lagi, ini sebagai tambahan terhadap kita semua, karena banyaknya pertanyaan yang masuk menginginkan permasalahan ini bagaimana sih dengan hijrah. Di antara mereka mengatakan bahwa kan kami sudah tanyakan kepada Syekh seorang Syekh tentang apa yang terjadi di Indonesia ini, bahwa karena menerima dana Iyaturot kami bertikai. Kata Syekh itu, tinggalkan nih buat pertikaian Iyaturot, banyak sumbangsinya terhadap Islam. Demikian jawaban Syekh. Kita katakan, kalau kalian cuma mengatakan seperti itu kalimat ini, kalau kita membodoh-bodohan saja, ya, kita mau bodoh-bodohan saja, kita bilang Syekh yang lain juga mengatakan kepada kami, Syekh Rabi wa Syekh Mubil, kita tanyakan bagaimana ya Syekh dengan ijazah, bolehkah kami mengambil dana sementara kami harus berpecah belah dengan saudara kami? Apa jawaban mereka? Tinggalkan ijazah, jangan kalian ambil dananya. Saya saja, kata Syekh Mubil, ketika Abdullah Ibn Sabit, pendiri dan pentasis, salah satu pendiri dan pentasis Iyaturot, muridnya siapa? Muridnya Abdurrahman Abdul Qadir. Ini muridnya Abdurrahman Abdul Qadir ini, Abdullah Sabit ini. Datang Yaman, dia katakan, kita membangun tempat ini. Dan perlu kalian tahu ya semua, kalau perlu dibangun suatu tempat, mungkin kita katakan yang paling perlu dibangun tempat itu. Paling perlu daripada misalnya tempat-tempat kami, para duaan di Indonesia. Kenapa bro? Sudah jelas ulama, sudah jelas pendidikannya, pembinaannya. Datanglah Abdullah Sabit menawarkan. Bagaimana kalau akan bantu? Atas ya, ya, ya. Kalau mau dibantu. Dengan tidak ada salah. Kata bersahabat, tidak ada sih. Cuma dipasang aja. Nah, papan ihat roh di depan masjid. Kurang ajar masjid. Nah. Tidak siap terkata, coba papan apa katanya? Bukan papan. Ini tidak ada salah di namanya. Kata si ambil itu dana kalian. Tidak ada papan-papan namaan di depan masjid. Nah. Baik. Wasata-wasata ini seperti model. Ya kalian tidak ada cara, cuma melaporkan tiap tahun sekali. Melaporkan tiap tahun sekali kegiatannya apa kalau ada nanti pengen-pengen sembelihannya. Aku dipotong sembelihannya. Dan yang sembelih dipotong. Nah, nanti kalau sudah dipotong. Nah, ingat loh, ini dana sudah kami berikan. Kami tidak mau dengar, nanti kami diomongin ya. Hati-hati, ngomongin lihat roh, tidak ada dana kurban Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada pesangon hari raya, walat, tidak ada semuanya. Jangan coba-coba ngomongin kan. Ini tidak ada syarat, tidak ada syarat. Nah, inilah syarat namanya. Ini syarat, ya subhanallah. Ya subhanallah. Baik, ada lihat roh. Kalau kita katakan perkataan saya ini perkataan saya. Sekarang apakah kita peradakan perkataan saya kita tidak lihat dengan dalil? Lihat dengan dalil dong. Dalil yang ternyata terjadi perpecahan kan? Perpecahan ini baik tidak atau jelek? Jelek. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka lebih membela ihya qurat yang sudah jelas. Membolehkan demokrasi, membolehkan enam tata cara hukia di ayat Atul Ma'ri menerangkan ihya qurat. Ihya qurat ini beliau enam kalau dengan orang-orang ikhwani lembek mereka bisa menerima ikhwaniun, sururiun murid-muridnya Abdul Rahman Abdul Khali murid-muridnya Abdul Razak Zili enam mereka bisa menerima. Nah, mereka bisa menerima. Tapi kalau dengan Salafiyin di Kuwait, mereka tidak bisa menerima. Mereka benci dengan Salafiyin. Lihatlah bagaimana perhadapan mereka kepada Syekh Rabi dan orang-orang yang memberikan keterangan tentang Ihya'ullah. Dan lihatlah bagaimana mauqif sikap mereka terhadap Syekh Mubin. Nah, ini Ihya'ullah. Yang demikian ini dibela. Lebih kalian bela daripada saudara Salafiyin yang menegakkan enam kalimat Allah. Tidak menyetujui dan tidak sama sekali tidak meridhoi yang namanya enam perpecah belahan daripada Ihya Qurat. Kalau kita iyakan keinginan Ihya Qurat ini, masuklah naam, orang-orang yang takdir di Indonesia ini, Abdul Rahman Abdul Khali akan masuk ke Indonesia. Naam, sekarang ini Abdul Rahman Abdul Khali tidak dimasukkan ke Indonesia, dikarenakan apa? Orang-orang sudah pada mengerti, sehingga mereka berhati-hati untuk masukkan Abdul Rahman Abdul Khali. Dulu mereka masukkan Abdul Rahman Abdul Khali ke Indonesia. Wah, dulu mereka datangkan da'i Syarif Hazzah dari Mesir untuk memecah belah kaum muslimin di Indonesia. Naam. Dan masih banyak lagi. Mereka akan masukkan nanti dari murid-muridnya Abdul Rahman Abdul Fadi. Mereka akan masukkan nanti daripada orang-orang Suruliyun. Nah, Abu Ishaq Al-Huwaini ditahdir ulama karena bermuamalah dengan Ihya Qurat. Bahkan jadi da'inya. Mustafa Al-Adam ditahdir dengan ulama. Nah, apa Mustafa Al-Adam? Abu Ishaq Al-Huwaini, ma'ruf kedua penulis. Ditahdir ulama karena bermuamalah dengan apa? Ihya Qurat. Nah, dan di Yaman, yang tiatul hikmah wal ihsan. Yang keduanya adalah anten-anten Ihya Qurat ditahdir oleh ulama al-Yaman. Nah, Abdul Majid Ar-Rim dan yang lain. Mereka adalah para tokoh-tokoh yang ini akan didatangkan ke Indonesia. Wa na'udzubillah, perpecahan akan didapatkan di dunia. Semakin mantap. Perpecahan itu semakin mantap. Nah, Allah Ta'ala alam sah. Wallahu Ta'ala alam sah. Ini kalimat syubhat yang ada daripada mereka yang tadi mulai kuat. Nah, dan sungguh mereka gencar mendatangkan syubhat ini, terkhususkan bagi salafin yang baru yang tidak paham. Naam, bisa tak orang Jawa diontal-miring, tahu? Diontal-miring kalian. Naam, Allah Ta'ala alam sawab. Baik, wa yaqulu Muhammad, wala'allana ikhwah, kayaknya waktu kita naam tidak terbisa illa qalilan, terkecuali sedikit. Wa insyaAllah ta'ala jawabannya di hari ini cukup bagi kita dengan penerangan yang ada ini tentang siapa? Tentang kutub. Kenapa kita mentahdir? Bukan karena jasadnya, tapi karena apanya? Sikrohnya. Dan tadi sebagai tambahan, apa yang dilemparkan dari syubhatnya siapa? Ihya al-Qur'an. Naam, yang disebarkan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya jalali. Wallahu ta'ala alam sahab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cerai pertikaian, hentikan permusuhan. Ini sebetulnya ternyata. Disebutkan bahwa ulama besar banyak memberikan rekomendasi terhadap yayasan Ihya al-Qur'an. Apakah betul hal itu? Di sini ada dua pertanyaan yang kita lemparkan kepada penanya. Kita balik bertanya. Dikatakan banyak ulama besar. Sekarang kita tanyakan dulu, siapakah, bagaimana dibedakan ulama besar dengan tidak besar? Dan siapakah ulama besar tersebut? Nah, baik, lantas maksudnya siapa ulama besar tersebut? Apakah sesuai dengan yang dikatakan di sini banyak? Ataukah sebagian ulama? Sementara sebagian yang lain apa? Memberikan tahdilat. Nah, yang berikutnya bagaimana jenis rekomendasi? Bagaimana jenis rekomendasi? Dan alhamdulillah dengan data-data yang masuk kepada kita dari usaha teman-teman jazakumullah khairan, dan usaha para asatidz salafiyin jazakumullah khairan. Nah, tazkiyah yang diinginkan dengan tazkiyah ulama, alhamdulillah ada. Nah, ada gambarannya pada kami. Gambaran tulisan tangan asli. Nah, dan ini alhamdulillah disebarkan oleh asatidz. Nah, dan termasuk teman-teman yang berjasa yang bisa mengumpulkan data-data tersebut. Baik, lihat bagaimana rekomendasi. Baik, jadi ini pertanyaan nih kami. Allah Ta'ala alam kita. Sementara apa yang kita sudah jelaskan tadi, insyaAllah sudah cukup. Sudah cukup, insyaAllah Ta'ala. Naam, wa mudah-mudahan di sana ada keterangan yang lebih tafsir panjang lagi dan terperinci lagi yang bisa diterangkan oleh naam asatidzah. Wallahu Ta'ala alam insyaAllah. Ini sering ditanyakan sebetulnya. Wajibkah hukumnya orang mendirikan khilafah sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 dan surat An-Nisa ayat yang ke-59. Kita katakan pendirian khilafah nah itu adalah perkara yang semuanya diridhoi oleh umat, semuanya umat Islam meridhoinya. Nah, cuma kewajiban ini ada yang lebih utama. dari kewajiban ini ada yang lebih utama. Apa yang lebih utama itu? Yang lebih utama memperkenalkan dan mengajarkan kepada umat apa? Akidah yang benar. Akidah yang benar. Sekarang mereka menggembar-gemborkan akidah khilafah. Di antara mereka ada melakukan kesyirikan. Di antara mereka ada melakukan kebid'ahan, kemungkaran, khurafat, takhayulat, dan yang lain-lain. Kira-kira khilafah bisa ditegakkan atau enggak? Sementara Rasulullah menegakkan khilafah Islamiyah dulunya di Madinah, setelah para sahabat paham terhadap apa? Akidah, mengerti terhadap akidah. Nah, sehingga mereka bersepakat dalam kebaikan ini untuk menjalankan khilafah al-Islam. Nah, jadi ini yang perlu dalam menegakkan khilafah.